thumma ma'al mahabbati yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan min Allahi rajian lahu raghiban wa rahiban. Kemudian di samping kecintaan, wajib bagi hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai penulis membicarakan permasalahan takut, optimisnya padanya dengan penuh harap dan khawatir. Ini mulai penulis membicarakan rasa takut dan rasa harap. In nazara ila dhunubihi wa adlillahi wa shiddati iqabihi khashya rabbahu wa khafah. Lihat, jika dia melihat kepada dosa-dosanya, keadilan Allah Subhanahu wa taala, kerasnya siksanya, maka dia khawatir kepada Rabb-nya dan takut. Apa maksudnya? Ini penulis kemudian membicarakan rasa takut. Bagaimana cara kita takut? Yang pertama, melihat dosa-dosa. Kemudian setelah melihat dosa-dosa, kita melihat adilnya Allah. Apa maksudnya adilnya Allah? Artinya adalah apabila seorang berdosa, maka termasuk sikap keadilan Allah, Allah tidak akan membiarkan hamba tersebut. Pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap adil dari Allah, siapapun orangnya. Kemudian dan kerasnya siksanya. Jadi cara agar takut kepada Allah, ingat dosa, kemudian ingat Allah akan mempertanggungjawabkan itu. Kemudian ingat kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang di dalam dirinya senantiasa terlalu meremehkan maksiat, sering melalaikan kewajiban, maka ingat itu dosa. Yang kedua, ingat Allah akan memintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, Allah akan memberikan siksa. Sebagian orang kenapa meremehkan maksiat, baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan dengan mudahnya, salah satu sebabnya adalah karena dia tidak tahu itu dosa. Nah, ini muskilah, kata orang Arab. Muskilah itu artinya problem. Ini masalah. Tidak tahu dosa. Ini masalah. Tidak tahu beratnya dosa. Ini masalah tersendiri sebelum segala sesuatunya. Kenapa orang mudah ninggalin sholat, mudah dusta, mudah korupsi, sogok menyogok. Kenapa? Karena dia tidak tahu itu ada dosa. Ya, ini permasalahan tersendiri nih. Makanya penulis mengatakan in nazara ila dzunubihi. Jika ia melihat kepada dosa-dosanya, wa adlillah, dan keadilan Allah. Maksudnya keadilan Allah itu pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbuat adil. Yang hamba-hambanya melakukan dosa pasti akan mendapatkannya di hari kiamat. Bukankah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal walau seberat biji zarrah dari kebaikan, niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal walau seberat biji zarrah dari keburukan, niscaya dia akan melihatnya. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah ya'ti biha Allah." Kalau seandainya ada seseorang melakukan kesalahan ataupun kebaikan seberat khardal, biji sawi, maka Allah akan datangkan hari kiamat. Itu adilnya Allah. Dalam hadis bitaqah, hadis kartu di hari kiamat, bahwa seseorang akan dibentangkan buku catatan amalnya. Kita semua nanti akan seperti itu. Kita ini adalah sebenarnya sedang menulis buku. Buku yang akan diterbitkan nanti pada hari kiamat. Dibentangkan, ternyata seluruh buku yang 99 buku catatan itu semuanya dosa. Saking banyaknya buku yang dibentangkan itu seluas mata memandang. Dan sebanyak 99, semuanya dosa. Maka orang ini tidak bisa mengelak di hadapan Allah. Iya wahai Allah, itu dosa. Maka Allah berfirman, apakah engkau mempunyai kebaikan? Kemudian orang tersebut mengatakan, lah, tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, La nadlimu kal yawm. Kami tidak akan mendzalimi hari ini untukmu. Lihat, ini kezaliman, ini keadilan Allah. Maka didatangkan sebuah kertas yang tertulis di dalamnya, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kemudian diletakkan kertas tersebut di satu timbangan. Ini yang 99 buku catatan amal tadi dalam satu timbangan. Maka lebih berat kertas tersebut dibandingkan dosa-dosanya. Maka dia diampuni dosanya oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa itulah adilnya Allah. Maksudnya Allah akan menghukumi, memintai pertanggungjawaban semua perbuatan, baik itu dosa ataupun itu amal saleh. Nah, ini cara agar kita takut kepada Allah. Jadi cara agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat hisab, mengingat perhitungan Allah. Kenapa hati keras, hati menunda-nunda untuk bertobat, hati menunda-nunda untuk beramal soleh, lebih senang kepada maksiat, meninggalkan kewajiban ataupun mengerjakan maksiat? Karena dia lupa hisab, lupa ada permintaan pertanggungjawaban. Dan ingat Pak, hisab itu di samping hari kiamat, hisab itu pun setelah kita mati dimulai. Ya, di samping hari kiamat, maka setelah kita mati pun juga dimulai hisab. Cara yang ketiga disebutkan oleh penulis di sini, yaitu tatkala seorang ingin takut kepada Allah, maka ingatlah siksa Allah. Ia sudah mengenal, melihat dosa-dosanya, lalu mengingat hisab dan keadilan Allah. Yang ketiga, ingat siksanya. Dengan mengingat siksa tersebut, maka kita tidak akan mengerjakan maksiat, takut kepada Allah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi di rakaat yang kedua imam membaca surat An-Nasr. Ada ayat yang menarik jika digabung dengan ayat yang lain. Fa'idha ja'atis sarqah, jika datang sarqah. Sarqah itu adalah sebuah hari kiamat yang besar. Yauma yafirrul mar'u, pada hari itu manusia lari, min akhih, saudaranya, wa ummihi wa abihi, bapak ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan istrinya dan anak-anaknya. Lima orang yang terdekat, seseorang di hari kiamat akan lari. Kenapa? Karena semuanya mengurus dirinya sendiri. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan surat Al-Ma'arij ayat 11, 12, 13. Lihat ya. Allah berfirman, yubassarunahu. Mereka akan diperlihatkan kepada mereka. Yawaddul mujrimu, orang-orang yang banyak dosa menginginkan, lau yaftadi min azabi yaumi idzin biban. Orang-orang yang banyak dosa menginginkan agar dia tidak tersiksa, ingat ini siksa, maka dia mau bayar, mau tebus siksa Allah itu. Dengan apa? Dibani dengan anak. Ada tadi di dalam surat Abasa ada anak. Wa sahibatihi wa akhih, istri dan saudaranya ada juga. Wa fasilatihi allati tuwi, dan kaumnya yang akan menjaganya. Apa yang tidak ada? Hah? Apa? Bapak dan ibu. Apa maksudnya? Seseorang di hari kiamat, dia akan lari dari keluarga-keluarga terdekat karena besarnya siksa Allah. Dan saking besarnya siksa Allah, bahkan dia mau mengorbankan orang-orang terdekatnya. Siapa itu? Anaknya, istrinya, saudaranya, kaumnya. Kenapa tidak mengorbankan orang-orang terdekatnya termasuk bapak ibunya? Kenapa di dalam surat Abasa orang tidak mau menebuskan bapak ibunya? Karena dia tahu bahwa Allah sangat murka dengan perbuatan itu. Karena Allah memerintahkan kita untuk bakti orang tua. Anishkurli wali walidayka ilayyal masyid. Dan ini, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah kalian kembali. Ini mustahil dia ingin nebus siksa Allah. Nih ya Allah, orang tua saya, saya tebuskan demi saya tidak tersiksa. Mustahil, karena dengan menebuskan dengan doa, dengan orang tuanya, dia akan mendatangkan siksa lagi. Dan ini salah satu dalil tentang bakti orang. Dan ini juga dalil bahwa beratnya siksa Allah. Jadi jangan pernah meremehkan siksa, murka, laknat. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu cara agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian, dan itu beberapa cara. Dan takut ini amalan luar biasa. Amalan yang dijanjikan dengannya surga. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim, pahala mereka di sisi Rabb mereka. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika, itu semua untuk siapa? Liman khasyia rabbah, bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya. Ya, makanya Pak, para ulama mengatakan, jika di dalam diri ini rasa meremehkan maksiat lebih condong, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan lebih condong, maka kuatkan rasa takut kepada Allah. Sebaliknya, jika di dalam diri ini rasa takut, rasa putus asa dari rahmat Allah lebih condong, maka kuatkan rasa harap agar senantiasa stabil di dalam diri. Ada orang di samping dia terlalu santai, rasa harap, ada yang terlalu was-was, terlalu takut. Makanya lihat, penulis mengatakan wa in nadhara ila fadlihi al-'am wal khas wa 'afwihi asy-syamil raja wa tamia. Artinya, jika apabila dia melihat kepada karunia-Nya yang umum, karunia-Nya Allah yang umum. Apa Pak itu karunia Allah yang umum? Ada yang tahu? Apa maksudnya? Pemberian Allah yang umum, apa maksudnya? Yang diberikan kepada semua makhluk, baik itu muslimnya atau kafirnya, baik itu manusianya sampai kepada binatangnya. Contohnya apa Pak? Rahmat. Contoh rahmat apa? Udara, penciptaan. Itu rahmat Allah. Maka kalau ada orang yang punya rasa takut, rasa khawatir, terlalu sedih, terlalu putus asa, contohnya kalau lagi ingin sholat nggak jadi-jadi, Allah, Allah, belum rasuk, ini terlalu takut, terlalu was-was, ya. Maka orang seperti ini ingat, lihat kepada karunia Allah yang umum, banyak, kepada alam semesta, kepada langit. Subhanallah. Di kota Madinah, itu kalau Bapak lagi ziarah ke kota Madinah, itu di samping Masjid Nabawi ada pameran Asma'ul Husna. Pameran Asma'ul Husna ini memperlihatkan bagaimana antariksa yang ada. Dari bumi kita 156 juta kilometer. Maka disitulah terlihat semua antariksa, dan itu baru langit dunia. Bagaimana langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6, ke-7. Bumi yang kita hidup di dalamnya sebesar ini, itu tidak lebih kecil dibandingkan matahari sekian juta meter persegi. Besar matahari. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, karunia Allah sangat luar biasa. Kemudian dan khusus, karunia yang umum dan khusus. Apa khusus? Kepada siapa? Orang-orang muslim beriman. Seperti apa karunia Allah yang khusus? Hah? Apa? Jangan ragu guru. Islam. Yang lain? Iman. Contoh nyata tentang karunia Allah yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Di antaranya sifat ma'iyah Allah, sifat kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin. Ya, itu tidak akan didapat kecuali kepada orang-orang yang khusus. Dan apa arti kebersamaan? Para ulama mengatakan, nih, kebersamaan itu artinya at-ta'yid, pemberian kekuatan, an-nasr, pemberian pertolongan. Ya. Ini dua makna kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khusus. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi setiap kata atau firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama, Allah bersama, ya, coba kita lihat dalam Al-Quran ada berapa Allah Subhanahu wa taala bersama. Ada beberapa ayat yang begitu banyak tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang lain, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Banyak, begitu banyak ayatnya. Kata-kata bersama di sini maksudnya adalah at-ta'yid, pertolongan, pemberian kekuatan, wan-nasr, pertolongan. Ini karunia Allah. Kalau kita melihat itu, maka akan timbul rasa harap. Rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta melihat kepada pengampunan yang menyeluruh. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya dia berharap dan optimis kalau dia melihat ampunan Allah yang luar biasa. Siapa yang tahu hadis tentang bagaimana luasnya ampunan Allah? Ada yang tahu kan? Bagaimana luasnya ampunan Allah? Ada hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Ibn Adam, wahai anak manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa. Orang ini nanti di hari kiamat bawa dosa sejagat raya. Summa laqitani, lalu engkau menemuiku di hari kiamat untuk hisab. Walam tusyriku bi syai'an, dan engkau tidak mensyirikan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan datangi engkau dengan seluas sejagat raya ampunan. Subhanallah. Itu luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah. Yang kedua, dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Luasnya rahmat Allah. Kalau ada orang berzina, diampuni. Kalau ada orang mencuri, diampuni. Kalau ada orang minum khamar, diampuni. Kalau ada orang berjudi, diampuni. Kalau ada orang membunuh, diampuni. Apapun, bahkan sampai kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, diampuni Allah. Yaghfirudz-dzunuba jami'an. Bahkan lihat luasnya rahmat Allah lagi. Selain diampuni, dosa tadi diganti dengan pahala. Dalam surah Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyal afan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Kecuali orang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa mereka dengan luasnya rahmat Allah. Luasnya ampunan Allah subhanahu wa taala. Ini mungkin menarik untuk saya jadikan kajian nanti di Rojak. Luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik untuk dibahas. Agar kita pertama mempunyai rasa harap kepada Allah. Dan yang kedua, senantiasa berharap ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Wa in wuffiqa li ta'atin raja min rabbihi tamaman ni'mah bi qabuliha wa khafa min raddiha bi taqsirihi fi haqqiha. Kalau diberi taufik untuk beribadah, niscaya dia berharap dari Rabbnya kesempurnaan nikmat tersebut dengan menerima ibadahnya, dan takut ibadahnya ditolak karena ketidaksempurnaannya dalam memenuhi hak-haknya. Nah, ini rasa yang harus ada dalam diri setiap hamba tatkala melakukan dosa, melakukan amal saleh. Lihat Pak, ini perlu penelitian. Kalau diberi taufik untuk beribadah, orang diberi dimudahkan untuk ibadah, sholat subuh, berjamaah. Lihat, berapa banyak yang masih tidur mungkin sampai sekarang. Ya, betul apa enggak? Bahkan mungkin orang terdekat kita, istri kita, suami kita. Berapa banyak diberi taufik untuk beribadah. Ya. Atau diberi taufik untuk melakukan ibadah yang sulit dikerjakan, diberi taufik dia. Niscaya dia berharap dari Rabbnya kesempurnaan nikmat tersebut dengan menerima ibadahnya. Rasa harapnya tatkala dia beribadah, oh semoga Allah menerima. Tapi dia juga takut ibadahnya ditolak. Kenapa? Karena dia tidak, karena tatkala beribadah tidak sempurna. Nah, inilah cara bagaimana meletakkan rasa harap dan rasa takut. Ketika diberikan taufik untuk beribadah, dia berharap agar diterima sehingga sempurna nikmatnya. Tapi dia juga takut karena tatkala melakukan ibadah, ibadahnya tidak sempurna-sempurna banget. Ibadahnya masih, sholatnya masih tidak khusyuk, sholatnya masih salah-salah bacaannya, sholatnya masih tidak hadir hati, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka dia takut untuk tidak diterima darinya sholatnya tersebut. Dan inilah cara untuk meletakkan rasa harap dan rasa takut. Kita lanjutkan. Wa ini betulia bima'siyatin raja min rabbih qabula taubatih wa mahwiha wa khasyya bi sababi dha'fi taubah wal iltifat lidzambi an yu'aqiba 'alayha. Artinya, seandainya mendapat ujian berupa maksiat. Nah, kalau tadi ibadah diberikan petunjuk untuk beribadah, caranya tadi bagaimana? Dia harus berharap kepada Allah agar ibadahnya diterima. Dan takut kepada Allah kalau ibadahnya tidak diterima, tidak ditolak. Karena dia mengerjakan tidak sempurna. Taib. Seandainya mendapat ujian berupa kemaksiatan. Kemaksiatan. Maka dia berharap dari Rabbnya untuk menerima taubatnya. Dan menghapus dosanya. Pada saat yang sama, dia takut mendapat siksa akibat lemahnya taubat dan besarnya dosa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang melakukan dosa seperti ini, dia rasa harap, rasa takut juga. Rasa harapnya bagaimana? Rasa harap agar taubatnya diterima. Rasa takut karena taubatnya tidak selalu, ya, baik di dalam ibadah atau dalam maksiat, dia punya rasa harap, rasa takut. Kemudian penulis mengatakan, wa indan ni'ami wal masar yarjullaha dawamahu dawamaha wa ziyadata minha wa tawfiqa li syukriha wa yakhsha bi ikhlalihi bi syukri min salbiha. Lihat, kemudian lalu ketika mendapat nikmat dan kesenangan. Nah, ini tatkala mendapat nikmat dan kesenangan. Antara harap dan takut juga. Bagaimana? Dia berharap kepada Allah Azza wa Jal agar melanggengkannya dan menambahkannya. Maksudnya, terus-menerus nikmat tersebut. Bahkan kalau perlu ditambah nikmat tersebut, dia berharap kepada Allah. Serta memberi taufik untuk mensyukurinya. Ini berharap kepada Allah. Di samping itu, dia takut, khawatir jika kesyukurannya tidak semestinya. Ya? Tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka dia takut. dia takut niscaya nikmat tersebut akan ditarik darinya. Nah, ini contoh. Jadi tatkala ibadah ada rasa harap rasa takut, tatkala maksiat ada rasa harap rasa takut, tatkala dapat nikmat ada rasa harap rasa takut. Kemudian penulis mengatakan, wa innal makarihi wal masaibi yarjullaha daf'aha yarjullaha daf'aha wa yantadhirul faraja bihilliha wa yarju aidan an yuthibahu 'alayha hina yaqumu biwazifati as-sabr wa yakhsha min ijtima'il musibatayn fawatil ajril mahbub wa husulil amril makruh idza lam yuwaffaq lil qiyami bis-sabril wajib. Lihat, kemudian saat ditimpa hal-hal yang tidak disukai seperti musibah, dia enggak suka. Ini pun ada rasa harap rasa takut. Bagaimana? Niscaya dia berharap kepada Allah untuk menolaknya atau menunggu kelapangan dengan menghilangkannya. Dia berharap agar musibah tersebut dihilangkan oleh Allah. Sebagaimana para nabi tatkala mendapatkan musibah, Nabi Ayyub mendapatkan musibah, dia berharap kepada Allah. Wa Ayyub idznada rabbahu anni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika dia beliau mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tertimpa musibah dan Engkau adalah Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Rasa harap agar diringankan musibah tersebut atau dihilangkan musibah tersebut atau tidak datang musibah tersebut, rasa harap. Baik. Kemudian memberinya, dan dia berharap pula Allah memberinya pahala atas musibah itu ketika dia melakukan apa yang semestinya, yaitu bersabar. Ini juga rasa harap tatkala mendapat musibah. Dia sabar agar dapat pahala. Ya, itu bentuk rasa harap. Dan juga dia takut. Takut untuk apa? Akan terkumpul dua musibah. Nah, ini Pak, bahayanya orang yang tidak sabar tatkala dapat musibah. Dia mendapatkan dua musibah sekaligus. Yang tidak sabar tatkala mendapat musibah, dia mendapatkan dua musibah sekaligus. Yang pertama, luputnya pahala yang disukai. Enggak dapat pahalanya. Aturan orang dapat musibah kalau sabar dapat pahala. Ya, ini gara-gara dia tidak sabar dia tidak dapat pahalanya, luput pahalanya. Yang kedua, datangnya perkara musibah itu. Orang yang tidak sabar dia mendapatkan kerugian tatkala mendapat musibah. Musibahnya tetap ada, pahalanya enggak dapat. Coba dia sabar. Ya, musibahnya akan diringankan atau dihilangkan, dan yang kedua dapat pahala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, فالمؤمن الموحد ملازم في كل أحوال الخوف والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة لكن يخشى على العبد من خلقين مذمومين. Lihat, maka kata beliau, seorang yang beriman, yang bertauhid, komitmen dengan segala keadaannya dengan takut dan harap. Baik tatkala ibadah ada rasa takut rasa harap, tatkala maksiat ada rasa takut rasa harap, tatkala dapat nikmat ada rasa takut rasa harap, tatkala dapat musibah ada rasa takut rasa harap. Dan manusia tidak lebih dari empat keadaan ini: ibadah, maksiat, nikmat, musibah. Enggak lebih. Semuanya ini harus ada rasa harap rasa takut. Saya ingin bertanya sebagai review, Pak. Kalau kita sedang melakukan maksiat, bagaimana cara meletakkan kita rasa harap, rasa takutnya? Nah, angkat tangan. Sedang maksiat. Nah, kita harus punya rasa harap, rasa takut enggak? Nah, caranya gimana? Sudah kita barusan kita baca. Kalau sedang maksiat, dia berharap Allah menerima taubatnya, dan dia takut tidak taubatnya tidak sempurna. Gitu. Baik. Kalau datang musibah, bagaimana rasa harap, rasa takutnya? Dia berharap agar mendapat pahala dengan sabarnya. Dan dia takut apa? Dia takut tidak dapat pahala karena tidak sabar. Begitu terus seperti itu. Contoh yang lain atau keadaan lain. Tatkala mengerjakan ibadah, bagaimana rasa harap, rasa takutnya? Dia berharap agar Allah menerima ibadahnya. Dan dia takut ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena kurang sempurna. Subhanallah. Tatkala dapat nikmat, dia rasa harap, rasa takut juga. Bagaimana? Dia berharap agar nikmat tersebut langgeng. Kemudian bahkan ditambah. Dan dia takut kalau seandainya dia tidak bersyukur, maka Allah akan menghilangkan nikmat. Begitulah terus. Empat keadaan manusia. Antara rasa harap dan rasa takut. Dan ini Pak, amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya tenang Pak. Rasa harap, rasa takut. Ya. Misalkan saya beri contoh, orang usaha, tapi ternyata Allah memberi musibah atau ujian lebih tepat. Usahanya belum sukses. Bagaimana dia rasa harap, rasa takutnya? Dia bersabar, berharap pahala dengan sabar. Rasa takutnya bagaimana? Dia takut kalau tidak sabar maka akan tidak mendapat pahala. Dan musibahnya tetap ada. Nah, itu bahayanya orang yang tidak sabar. Rugi orang yang tidak sabar tatkala mendapat musibah. Musibahnya tetap datang, pahalanya tidak dapat. Makanya penulis mengatakan di sini, husulu al-amr. Ijtima' musibatain, terkumpulnya dua musibah. Fawatul ajr, hilangnya pahala. Dan yang kedua, tetap dapat apa? Musibah. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, dengan sebab itu diraih kebahagiaan. Namun dikhawatirkan dari seorang hamba dua tabiat yang tercela. Nah ini, imma an yastawli alaihi al-khawfu hatta yaqnata min rahmatillah. Nih, dua sifat tercela. Dikuasai rasa takut sehingga putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ya? Terlalu takut sehingga putus asa. Dan ini Pak, dimulai dengan hal yang kecil-kecil. Di antaranya sifat was-was. Was-was dalam bersuci, was-was di dalam hitungan ibadah, was-was di dalam, tadi aku tadi 3 rakaat, 4 rakaat, pinanya 2. Yang pikirannya 3-4, tapi pinanya 2 aja sih. Ini kenapa itu? Ya, tadi aku tadi sudah berwudu atau belum? Ini terlalu was-was. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini dua sifat tercela. Salah satunya dikuasai rasa takut sehingga berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu au yutajiru bihi raja hatta ya'mana min makrillah wa uqubatih, atau didominasi oleh harapan sehingga merasa aman dari makar dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu aman, terlalu merasa harap. Akhirnya apa bahayanya orang kalau terlalu berharap, Pak? Contoh nyata, Pak. Kalau orang terlalu berharap apa bahayanya? Menyepelekan apa? Menyepelekan maksiat. Menyepelekan apa lagi? Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini terlalu rasa harap. Ah, ada apa-apa. Kena istighfar selesai. Ya. Wah, tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih. Allah tahu niat kita baik. Namun niatnya baik, kegiatan luarnya pun harus apa? Harus baik. Nah, ini tidak benar seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa mata balagatil halu bil abdi ila hadza faqad dayya'a wajibul khaufi war raja' alladzaini huma min akbari usuliddin wa min a'zami wajibatih. Kapan keadaan seorang hamba mencapai kondisi seperti ini, sungguh dia telah menyia-nyiakan kewajiban takut dan harap, yang mana keduanya termasuk pokok-pokok agama dan kewajibannya yang paling agung. Ya. Jadi kalau terlalu was-was, putus asa. Kalau terlalu harap, meremehkan. Kalau ada dalam diri hamba dua sifat tercela ini, maka berarti dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah harap. Berarti kalau seandainya tidak pernah takut, tidak pernah harap, dia menghilangkan pokok-pokok agama dalam dirinya, kewajibannya yang paling agung. Kita lanjutkan. Innal khawfal mahmud as-sadiqa huwa ma hala baina sahibi wa baina maharibillah. Nah, ini rasa takut hakiki ini seperti ini. Sesungguhnya rasa takut yang terpuji dan jujur adalah apa atau rasa takut yang menghalangi pemiliknya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini rasa takut hakiki. Bukan yang menyebabkan seorang putus asa. Ya. Kemudian fa idza tajawaza dzalika khifa minhu aw an yaqa'a sahibuhu fil ya'si min ruhillah wal qunut min rahmatillah. Artinya apabila melampaui hal itu, nah, rasa takutnya terlalu berlebihan, niscaya dikhawatirkan bisa menjerumuskan pemiliknya dalam keputusasaan terhadap pertolongan Allah dan pesimis atas rahmat Allah. Jadi takut yang benar bagaimana? Takut dengan takut tersebut terhalang dirinya dari mengerjakan apa? Maksiat. Kenapa tidak maksiat? Takut. Kenapa tidak zina, khamar, judi, membunuh, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat bagi yang mampu, meninggalkan puasa? Takut. Ini takut yang terpuji. Adapun takut yang tidak terpuji, takut yang menyebabkan apa? Putus asa. Baik, kita lanjutkan. War raja'ul mahmud as-sadiqu huwa ar-raja'ul ladzi yakunu ma'a 'amalin bi ta'atillah 'ala nurin minallah. Artinya, sedangkan rasa harap yang terpuji dan jujur adalah apa? Yaitu rasa harap yang disertai amal ketaatan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa harap yang benar, bukan malah meremehkan amal, ya tidak, tetapi rasa harap yang benar adalah yang disertai dengan amal, beramal. Kenapa? Karena dia ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma in idza kana rajul mutamadiyan fi at-tafrid wal khataaya munhamikan fi dzunub wal ma'asi yarju rahmatallahi bila amal fahadha minal ghurur wat tamanni war raja' al kadzib. Sedangkan rasa harap adapun bila seseorang terus-menerus dalam kelalaian dan kesalahan, bergelut dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa amal, maka ini adalah tipu daya, impian dan harapan dusta. Walidzalika qala ba'dus salaf, oleh karena itu sebagian ulama salaf berkata, al khaufu war raja ka janahi ta'ir idza stawaya istawa at-tayr wa tamma tayranuh wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqs wa idza dhahaba sara at-tayru fi haddil maut. Artinya, takut dan harap itu seperti dua sayap burung. Ini yang saya sebutkan. Apabila keduanya seimbang, sayapnya seimbang, niscaya burung itu akan stabil, bisa terbang dengan baik. Tetapi bila salah satunya berkurang, ada cuma rasa harap atau cuma rasa takut dari yang seharusnya, niscaya burung tersebut mengalami ketidakstabilan, nggak bisa terbang. Kalau kedua sayap itu hilang, niscaya burung tersebut berada di ambang kematian. Kalau cuma rasa cinta tanpa harap dan takut, ini di ambang kematian, karena binasa dia nanti. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadza wallahul karim ma as'al an yuwaffiqana wa iyyakum li tahqiqi hadhihi al maqamat al azimah al mahabbatu wal khauf war raja wa an yaj'alana mimman 'abadallaha hubban fi wa raja'an li thawabi wa khaufan min 'iqabihi wa an yu'inana 'ala takmili dhalika wa husnil qiyam bihi innahu sami'ud du'a wa huwa ahlur raja wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Inilah, dan hanya kepada Allah yang Maha Mulia aku meminta agar memberi taufik kepada kami dan kalian untuk merealisasikan tempat-tempat agung ini. Maksudnya keadaan-keadaan, terjemahan tempat kurang bagus, keadaan-keadaan agung ini, kecintaan, rasa takut, rasa harap, ini keadaan agung, menjadikan kita termasuk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan padanya, mengharap pahala darinya, takut akan siksanya, dan membantu kita untuk menyempurnakan hal itu dan menegakkannya dengan baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa tempat menggantungkan harapan, cukuplah Dia bagi kita sebaik-baik pelindung. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-19. Pada bab ke-19 ini kita belajar tiga sifat yang sangat agung, yaitu apa? Rasa cinta, kemudian rasa harap, kemudian rasa takut. Dan tiga-tiga sifat ini harus selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai kapan dan jam berapakah batas sholat tahajud dan witir? Sampai azan subuh. Kalau sudah masuk azan subuh, tidak ada sholat tahajud, tidak ada sholat witir. Cuma ada permasalahan, kalau seandainya pas lagi sholat witir dimulai, itu sebelum azan, ternyata sesudah dua rakaat sholat witir tinggal satu rakaat, maka bagaimana? Maka jawabannya, tinggal satu rakaat ternyata azan, maka bagaimana? Kalau seandainya dia sholatnya tiga rakaat sekaligus, dia teruskan. Ya, paham maksud saya? Witir itu kan ada dua cara, tiga rakaat sekaligus atau dua rakaat satu rakaat. Kalau seandainya dia tiga rakaat sekaligus, maka ketika sudah rakaat kedua azan subuh, maka dia teruskan. Karena asal hukumnya dia memulai sholat witirnya sebelum azan subuh, maka dihitungnya adalah yang sebelum azan subuh. Adapun kalau seandainya dia sholatnya dua rakaat kemudian satu rakaat, pas selesai dua rakaat dia salam, tinggal ingin bangun satu rakaat, pas mau mengangkat Allahu Akbar, maka dia berhenti karena waktu sholat witir sudah selesai. Lalu Ustaz, gimana sholat witirnya? Maka yang kayak ini sangkal benar, Pak. Sangkal benar. Kenapa kada bangun lakas tadi? Begulit-gulit dulu, mengulit-ulit dulu, itu sangkal banget. Jadi pas mau takbir untuk sholat witir azan, kamu azan di sini, ya. Maka caranya bagaimana? Di qadha. Qadhanya kapan? Pada waktu duha dengan dua rakaat sebagai qadhaan witir. Karena tidak ada sholat witir kecuali di malam hari. Maksudnya tidak ada sholat ganjil kecuali di malam hari. Lihat saja, tidak ada dalam agama kita sholat ganjil selain malam. Maghrib malam, witir malam. Makanya kalau ingin mengqadha di waktu duha, itu dikerjakan berapa? Dua rakaat. Tapi jangan mengqadhanya setiap hari. Nah, itu lain qadha ngarannya. Ya. Ada yang lain? Apakah doa kita didengar Allah kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa pahuluan gendangan? Hendak bahasa apa pian? Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah. Silakan. Boleh sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, "Ausani khalili salasat." Kekasihku yang paling dekat, kata Abu Hurairah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku dengan tiga hal. Salah satu dari tiga hal, an utira qabla an anam. Aku tidur, aku bersolat witir sebelum tidur. Boleh. Kalau dia, terutama kalau dia merasa dirinya tidak sanggup bangun malam atau sering terlambat bangun malam. Tetapi kalau dia merasa dirinya orang yang sanggup untuk bangun malam, maka lebih baik witirnya dijadikan di akhir. Karena ada perintah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, waj'alha akhir sholatin. Dan jadikanlah sholat witir itu sebagai akhir sholat di malam hari. Ya, Allah. Barakallahu fiik. Di dalam poin yang keempat tadi, pada saat kita mendapatkan musibah, kita disuruh untuk bersabar. Apabila kita tidak bersabar, maka akan luputlah pahala yang kita dapatkan. Apakah terjadi timbal baliknya kalau tidak bersabar kita akan berdosa menghadapi musibah demikian? Kalau tidak bersabar, dia apakah mendapat dosa? Tergantung tidak sabarnya bagaimana. Kalau tidak sabar menggerutu, tidak sabar melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, lisannya kotor, kemudian melakukan kemungkaran, dapat dosa. Tapi kalau tidak sabar, dan kebanyakan tidak sabar condongnya seperti itu, ya, maka dia dapat dosa. Tidak ada yang tidak sabar, dia diam, itu sabar namanya. Kalau tidak sabar, kebanyakan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan ingat itu, ini perkara menarik. Musibah, setiap orang yang dapat musibah tidak mesti serta-merta langsung dapat pahala. Enggak. Harus apa? Harus sabar, baru dapat pahala. Tidak mesti orang yang dapat musibah langsung serta-merta dapat, tapi harus sabar. Cukup kiranya. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.